السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada jalan maghdubi alaihim dan ad-dallin, iaitu jalan orang-orang yang murkai olehnya dan yang sesat. Dan alhamdulillah pada subuh yang mulia ini insya-Allah kita bersama-sama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan kita menguraikan hadis Jibril alaihissalam, iaitu hadis yang kedua yang terdapat di dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana telah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang lepas, iaitu tentang rukun Islam ataupun rukun Islam yang lima, di mana kita telah syarahkan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sedang kita membahaskan pula tentang rukun iman yang bermula dengan al-iman billah, iaitu beriman kepada Allah sebagaimana yang jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni anil iman, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaq fa'ajibna lahu qala sadaq, iaitu iman adalah beriman kepada enam perkara tadi, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Jadi dalam jawaban Rasulullah terhadap soalan tentang iman telah kita jelaskan, di sana jelas menunjukkan beza antara makna Islam dan iman, di mana makna Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah berkenaan dengan amalan-amalan yang zahir, syahadat la ilaha illallah, dirikan solat, tu'tiyaz zakat, tasum ramadhan, tahujjal bait. Jadi ini semua adalah amalan-amalan anggota badan. Apabila ditanya tentang iman, kita tahu Rasulullah SAW menjawab dengan beriman dengan Allah, beriman kepada malaikatnya dan seterusnya. Dan ini semuanya bukan amalan anggota badan, tetapi ia adalah amalan hati. Jadi di sini perbezaan jelas antara Islam dan iman. Dan telah kita katakan bahawa ini apabila datangnya perkataan Islam dan iman dalam satu tempat, dalam satu jumlah ataupun konteks, maka kita tafsirkan dengan yang berbeza. Sama seperti bila disebutkan tentang innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, iaitu sedekah ataupun zakat itu hanyalah diberikan kepada fuqara dan masakin. Jadi kita tahu bahawa orang yang miskin itu adalah orang yang fakir, orang fakir juga adalah orang miskin daripada sudut bahasa. Tapi bila diletakkan Allah SWT dalam satu tempat, maka wajib kita membezakan antara keduanya. Maka kita tafsirkan bahawa seorang yang miskin adalah seorang yang tidak mampu keperluannya pada satu hari, untuk satu hari. Kemudian orang yang fakir lebih susah daripada itu, lebih susah daripada orang yang miskin. Begitu juga tentang istilah-istilah syariah yang lain seperti al-birru wa taqwa. Jadi kalau asalnya bir itu kebajikan, taqwa pun kebajikan, ketakwaan dan kebajikan itu adalah ketakwaan, ketakwaan adalah kebajikan. Tetapi bila disebutkan dalam satu tempat, maka kita tafsirkan dengan makna yang berbeza. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa ata al mala ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabil was sa'ilin wa fil riqab wa aqama as salata wa ata az zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirin bil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi bukanlah albir kebajikan itu kamu malingkan wajah kamu ke timur atau ke barat, tetapi albir kebajikan itu adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab wan nabi, kepada nabi-nabi, dan kau mengeluarkan hartamu kepada yatama, orang anak yatim, dan seterusnya sampai akhir ayat tersebut. Akhir ayat tersebut dan dikatakan ulaika alladziina shadaqu. Mereka-mereka itulah orang yang jujur, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi disebutkan di situ kebajikan bil dan ketakwaan. Maka kata ulama bila digabungkan dua perkataan di dalam satu tempat, maka erti kebajikan adalah melakukan yang diperintah, dan erti ketakwaan adalah menjauhkan daripada yang dilarang. Jadi begitulah juga dengan istilah Islam dan iman, sebagaimana kita jelaskan pada yang lepas, bahawa Islam sebenarnya sama makna dengan iman kalau dia datang sendiri. Jadi ia diletakkan dalam satu, bukan dalam satu tempat, sendiri-sendiri, maka dia melingkupi makna yang selainnya. Iaitu masuk Islam boleh makna iman, iman boleh masuk Islam. Tapi bila dia berbeza-beza, maka kita tafsirkan dengan berbeza-beza. Baik, jadi apa makna beriman kepada Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini? Jadi kata ulama, beriman kepada Allah itu tak boleh dicapai melainkan dengan kita beriman dengan empat perkara. Yang pertama pernah kita sebutkan, tak mungkin orang itu kata aku telah beriman kepada Allah tetapi dia tak beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin. Seorang yang beriman kepada Allah mestilah beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu ada. Jadi dia membenarkan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah tak ada, takkan dia tak beriman dengan Allah, beriman dengan benda yang tak wujud, tak mungkin. Kemudian yang kedua adalah dia beriman kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tiga perkara. Adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tiga perkara, keesaan Allah dalam tiga perkara. Iaitu yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah yang diserahkan oleh hamba. Maka hamba-hamba yang tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dinamakan tauhid, ataupun dengan lebih lengkap lagi adalah tauhid ibadah. Jadi semua ibadah ditauhidkan, diisahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jenis ibadah. Dan ibadah itu apa dia tuan-tuan puan? Ibadah itu adalah setiap perkara yang diridai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang zahir maupun yang batin. Sama ada itu adalah amalan anggota badan ataupun amalan lidah ataupun amalan hati. Apa juga amalan, apa juga percakapan yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk ibadat. Jadi ibadat bukan hanya kita katakan tertepung kepada ibadat-ibadat biasa yang licut. Ia bukan hanya solat, zakat, puasa, haji. Ibadat lebih luas daripada itu. Berkata baik kepada orang, iaitu berkata dengan kata-kata yang baik, adalah satu ibadah. Sebab Allah SWT sukakan kata-kata yang baik, dan Allah tak suka kepada kata-kata yang tak baik. Jadi maki hamun itu semuanya adalah maksiat dan sebagainya. Berkata-kata dengan kata-kata yang manis, yang baik adalah satu ibadat. Ya. Dan begitu juga dengan sebab itu dalam akhirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulli ibadi yaqulu allazi hiya ahsan. Dalam surah Al-Isra, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk berkata dan beritahu kepada hamba-hamba-Ku, yaqulu allazi hiya ahsan, hendaklah mereka berkata dengan kata-kata yang ahsan, yang lebih baik. Bukan baik saja, dengan yang lebih baik. Jadi itu adalah satu perkara yang diperintah oleh Allah SWT. Berarti ia adalah satu perkara yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia satu ibadat. Jadi bila dia satu ibadat, kita hanya berikan atau kita niatkan, tujukan kepada Allah SWT. Jadi lihat, walaupun yang hubungan antara manusia dengan manusia, tetap apabila dia ibadat, kita mesti tauhidkannya hanya kepada Allah SWT. Begitu juga dengan lain-lain perkara, menolong orang, mengangkat barang orang berat ke, mengangkat barang ini kita tolong, satu ibadat. Jadi kita kena isahkan, ini ibadat untuk Allah SWT. Jadi bukan hanya khusus untuk ibadat-ibadat yang ritual, yang tradisi yang kita lakukan setiap hari. Jadi zikir adalah antara ibadat yang amat disukai Allah SWT. Dan sebaik-baik zikrullah adalah kalamullah, qiraatul Quran. Sebab itu terdapat banyak ajakan daripada Rasulullah SAW kepada umat ini untuk membaca Al-Quran, untuk mengajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, dan untuk beramal dengan Al-Quran. Jadi itu semua menunjukkan kelebihan zikrullah. Maka apabila dia adalah ibadah, maka tidak boleh kita tujukan ibadat ini melainkan kepada Allah. So itu maknanya seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan beberapa kali dalam masjid ini bahawa tauhid ibadah adalah tauhid yang paling penting sekali. Tauhid ibadah ini adalah ajaran, asas ajaran para rasul dan anbiya mursalin. Sebab itu Allah SWT berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut. Dan telah kami utuskan pada setiap umat seorang rasul supaya mereka berkata, i'budu Allah, sembahlah kepada Allah dan jauhkanlah daripada taghut. Apa itu taghut? Taghut itu segala yang dicintai, segala yang ditaati, segala yang diikuti secara melampaui batas selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah erti kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, asas dakwah para rasul adalah tauhid ibadah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qabl wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau daripada rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi semua rasul membawa risalah yang sama. Jadi bab tauhid ini adalah yang asas. So mereka tak ajarkan kepada ataupun tidak sampaikan kepada umat itu untuk macam mana nak maju dekat dunia, macam mana nak modern, macam mana nak menakluk dunia dan sebagainya. Tidak. Asas dakwah para anbiya adalah tauhid ibadah. Sebab tu kita lihat dakwah Nabi Nuh alaihi salam telah diterangkan kemarin. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam duduk dalam kaumnya selama 950 tahun untuk mendakwakan satu perkara saja, iaitu qulullah malaku min ilahi ghaibu. Jadi walaqad arsalna nuhan ila qaumi ani qulullah malaku min ilahi ghaibu. Jadi asas tauhid daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW semuanya adalah tauhid ibadah. Bukan nak katakan pada mereka bahawa yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah, yang memberikan hidayah, yang mengampunkan dosa hanya Allah SWT. Itu tidak ada. Kita baca tadi ayat-ayat tadi tak sebutkan tentang hal tersebut. Walaupun itu benar. Sebab itu Abu Jahal dan Abu Lahab bila ditanyakan kepada mereka, siapa yang ciptakan semuanya langit dan walaupun sa'al tahu man khalaqas samawati wal ardh, apa jawab mereka kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang ciptakan langit, langit dan bumi? Kalau tanya Abu Jahal, Abu Lahab, semua akan kata la yaqulun Allah, mereka kata Allah saja. Mereka tak kata la ta'uzza manata, mereka cuma kata Allah. Jadi maknanya bab tauhid rububiyah adalah diketahui oleh orang. Mereka tak ada banyak masalah tentang hal tersebut. Tetapi dalam masa mereka mengakui bahawa Allah SWT saja menciptakan, menghidupkan, matikan, memberi rezeki, mereka tidak mengisahkan, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah mereka. Bila mereka meminta sesuatu, mereka minta kepada selain Allah. Bila mereka susah, mereka minta selain Allah. Mereka tak ada, tak dapat anak, mereka minta selain Allah. Mereka jumpa rumah atau mereka pergi ke patung-patung ataupun mereka sembelihkan korban untuk orang yang salih, untuk nabi itu, untuk wali dan sebagainya. Itu dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy dan juga orang-orang kafir dan musyrikin sebelumnya. Dan bila hujan turun, bila hujan turun, mereka kata Allah SWT turunkan hujan. Tapi bila hujan tak turun, mereka minta hujan bukan daripada Allah SWT, mereka minta daripada batu-batu. Mereka bila pergi berperang, mereka nak menang, mereka tak minta kemenangan daripada Allah SWT, tapi mereka minta daripada batu-batu. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin tentang bagaimana apabila Rasulullah SAW pergi ke Hunain selepas pembukaan kota Mekah, dan orang-orang musyrikin mempunyai pohon bidara sitrah, iaitu yang mana mereka duduk di situ untuk beribadah dan mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut ambil berkat supaya apabila berperang besok dengan musuh, mereka menang. Jadi orang-orang Islam yang baru masuk Islam dengan Nabi SAW itu lalu dan melihat satu sebuah pohon, dan mereka minta kepada Rasulullah SAW, ija'alana zata anwabin kamala lahum zata anwab, jadikanlah untuk kami zata anwab, iaitu pohon yang untuk ambil berkat, sebagaimana orang-orang musyrikin mempunyai pohon untuk ambil berkat. Maka Rasulullah SAW bertakbir 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Inna hasunan, ini adalah sunan. Datang kamu inna sunan. Kuntum maladhi nafsi biyadi, kama qalat Bani Israel li Musa, ij'alana ilah kama lahum aliha. Kamu kata persis bagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikanlah patung ini Tuhan-Tuhan yang kita sembah, sebagaimana orang-orang musyriki mempunyai patung yang disembah. Jadi ceritanya sama. Mereka ini tidak mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT membawa isu-isu tauhid rububiyah tentang kekuasaan Allah SWT, penciptaan Allah SWT, bukan untuk itu saja, tapi untuk menetapkan apa? Tauhid ibadah. Sebab itu kalau kita baca tadi dalam surah Al-Waqi'ah, Allah SWT sebutkan tentang apa itu ma tumnun, tidaklah kamu lihat daripada mana air mani yang kamu keluarkan, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kamu yang ciptakan atau kami yang ciptakan, dan seterusnya. Apa ra'aitumul ma'a allazi tashrabu, tidakkah kamu lihat air yang kamu minum, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, kamu ke yang turunkan daripada langit atau kami yang turunkan. Kalau kami kendaki, kami jadikan dia masih, kamu tak boleh minum. Apakah kamu tidak bersyukur? Falaulah tashkur. Apakah kamu tidak lihat kepada api yang kamu nyalakan? Apakah kamu yang menumbuhkan pohon-pohon antum ansyat tumuh antum ansyat tum syajaratah amnah nun munsyirut, ataupun kami yang menumbuhkan pohon-pohon lalu kamu jadikan kayu bakar untuk membuat api. Kemudian apa kata Allah SWT? Fasabbih bismi rabbika al-'azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Jadi akhir sekali perintah untuk beribadat, mentauhidkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat dalam Quran seperti ini. Jadi itu adalah asas. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada tauhid bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang layak, yang berhak disembah. Adapun selain itu tidak boleh disembah walau bagaimana hebat dia pun. Walaupun dia Nabi Mursal yang diutuskan, walaupun dia malakul mukarram, walaupun dia seorang malaikat yang dekat dengan Allah SWT, kita boleh sembah. Apa lagi yang bawah daripada itu? Yang mereka katakan wali Abdul Qadir Jalani, Rifai Badawi atau Habib manalah, semuanya tak boleh disembah. Yang boleh disembah ialah Allah SWT. Jadi kalau kita takut, hanya takut pada Allah SWT, mengharap, hanya mengharap pada Allah SWT, doa, hanya pada Allah. Kalau kita nazar, hanya pada Allah SWT. Kalau kita sakit, kita minta daripada Allah SWT. Kita lihat Nabi Ibrahim AS. Apabila dia berdakwah kepada bapanya dan kaum, dia kata, Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa abakumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Tidakkah kamu lihat patung-patung yang kamu sembah selain Allah dan juga bapak-bapak kamu dulu? Fa innahum aduwwun li, ketahuilah bahawa mereka semuanya adalah musuh aku. Illa rabbil alamin, melainkan Tuhan sekalian alam. Jadi sebab patung-patung ini tak boleh kita, jadi dia tak berhak disembah dan aku musuh semua patung-patung. Al-Ladhi khalaqani fahuwa yahdi. Siapa dia Tuhan ni? Dialah yang apabila yang menciptakan aku, maka dia tunjukkan aku. Wal-Ladhi huwa yut'imuni wa yasri, dan dia yang beri aku makan dan beri aku minum. Siapa dia? Patung-patung ke Allah? Allah. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Semuanya adalah Allah SWT, bukan patung, bukan orang, bukan Nabi, bukan malaikat. Walladhi atumau an yaghfira li khati'ati yawm al-din, dan dialah yang aku mengharapkan mengampunkan dosa-dosaku yawm al-din, pada hari pembalasan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, hikmah, dan masukkanlah aku di dalam orang-orang yang soleh, dan seterusnya. Jadi doa semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perkara ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna ini. Mereka sebut la ilaha illallah banyak kali. Mereka solat di masjid, mereka mungkin puasa, zakat dan sebagainya, ibadat-ibadat yang zahir, baca Quran. Tapi kita dapati bila dia susah, bagaimana? Dia pergi ke wali, dia pergi kubur, dia pergi nazar dan sebagainya. Ini adalah syirik. Minta syafaat daripada selain Allah SWT, ini juga syirik. Dan ini masih berlaku lagi. Sedangkan syafaat itu hanya milik Allah SWT. Allah hanya mengizinkan syafaat itu apabila Allah SWT mengizinkan syafaat itu, barulah berlaku syafaat tersebut. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, siapa yang boleh bersyafaat di sisinya melainkan dengan izin. Jadi kita minta syafaat dari Allah SWT. Begitu juga minta pertolongan, minta perlindungan, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Ibrahim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini adalah declaration tauhid. Katakanlah salatku, kurbanku, hidupku, wa mamati dan matiku semuanya untuk siapa? Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kita tahu bahawa beriman kepada Allah maknanya beriman kepada wujudnya Allah SWT, ini tak ada masalah. Abu Lahab, Abu Jahal pun tahu Allah SWT itu wujud. Tapi masalahnya adalah mentauhidkan Allah SWT dalam ibadat, dan yang kedua mentauhidkan Allah SWT dalam rububiyahnya. Yang ini dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah SWT untuk menciptakan, hidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberi hidayah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah SWT dalam asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dengan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah SWT namakan atau mensifatkan dirinya sendiri atau melalui Rasulnya. Jadi Allah katanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan tanpa kita menyelewengkan makna ataupun kita menghilangkan maknanya langsung, ataupun kita menyerupai atau menyerupakan, menyamakan maknanya. Jadi contohnya, kalau Allah SWT kata Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, jadi kata-kata ar-rahman ar-rahim adalah nama dan juga sifat untuk Allah SWT. Jadi ar-rahman adalah yang maha pemurah, maknanya yang mempunyai sifat rahmat yang amat banyak. Ar-Rahim pula adalah yang merahmati dengan sifat rahmat. Jadi seolah-olah rahmat itu adalah sifat zat, dan Ar-Rahim adalah sifat perbuatan, dia merahmati. Jadi kalau kita lihat hujan turun, ini adalah daripada rahmat Allah SWT. Allah telah berikan petunjuk kepada orang tertentu, maka ini adalah daripada sifat rahim yang Allah SWT. Yang penting di sini, rahmat adalah satu perkara yang diketahui dalam bahasa. Jadi kita katakan Allah SWT itu maha Ar-Rahman dan Rahim, dengan sifat yang layak bagi Allah SWT. Sebab manusia ini pun ada rahmat. Kita ada kasih sayang, kita ada kesian, mesti. Tapi apakah sama sifat kasih sayang kita dengan kasih sayang rahmat Allah Rabbul Alamin? Tentu sekali tak sama. Sebab Rabbi, sebab dia adalah zat Allah SWT maha mulia berbanding dengan kita. Jadi setiap sifat yang ada pada Allah SWT jauh lebih tinggi, lebih mulia berbandingkan dengan makhluknya, walaupun asal sifat itu sama, ada wujud pada makhluk, wujud pada pencipta. Dan bila kita beriman dengan atau mentauhidkan Allah SWT dalam nama-nama dan sifatnya, jangan sampai kita palingkan, selewengkan makna yang terdapat pada nama dan sifat Allah SWT. Jangan kita katakan apa makna Rahman, apa makna Rahim. Oh, Ar-Rahman itu maknanya adalah memberi nikmat ataupun ingin memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Jadi kalau rahmat itu adalah memberi nikmat, jadi tak adalah rahmat ke situ. Memberi nikmat adalah satu sifat lain, in'am. Adapun rahmat adalah sifat lain, berbeza. Jadi ini bukan cara yang betul, bukan cara para sahabat dan ulama-ulama salafus soleh. Jadi mereka menetapkan nama dan sifat Allah SWT sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. ataupun sebagaimana laku pada orang-orang Mu'tazilah yang menggunakan akal, mereka menafikan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, maka tidak sama macam makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dan tidak ada yang menyerupainya, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau ada persamaan dengan Allah SWT, kita gabungkan. Jadi Allah tak rahman, Allah tak rahim, Allah tak sami, Allah tak basir. Macam mana ni? Jadi jalan yang benar dalam bab ini adalah kita tetapkan as-sami al-basir, Allah Maha mendengar, tetapi dengan pendengaran yang khusus untuk Allah SWT. Dan Allah al-basir, Maha melihat, dengan penglihatan yang khusus untuk Allah SWT yang layak bagi tak, pendengarannya tak seperti pendengaran-pendengaran lain, penglihatannya tak seperti penglihatan-penglihatan lain. Maka kita buat macam ini, maka kita tetapkan Allah Samii' al-Basir, dan kita tak sama kaitnya dengan sesuatu apa pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-Samii' al-Basir. Sebab itu dalam masalah ini terdapat beberapa sifat Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis hadis Nabi SAW yang terdapat pembahasan ulama. Bila Allah SWT berfirman Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman dia bersemayam di atas arasnya. Maka kalau kita ikut kaedah dari beriman pada Allah, maknanya kita beriman pada nama-nama dan sifat Allah SWT sebagaimana yang datang dengan yang layak bagi Allah SWT, dengan tanpa kita takwil, kita palingkannya daripada makna, ataupun kita tashbih, kita menyerupakannya. Maksudnya Allah SWT bersemayam atas arahnya sebagaimana yang layak bagi Allah SWT. Habis itu kita tak tahu yang mana. Sebagaimana kita tak tahu zat Allah SWT, kita pun tak tahu sifat Allah SWT. Tak sampai pada akal ataupun akal kita yang lemah. Tetapi di sana ada beberapa orang yang mengatakan Allah SWT bila kata Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah bersemayam atas arasy, dia berkata Allah berkuasa atas arasy. Jadi dia tukar makna istawa, iaitu bersemayam itu berada di atas, dia tukar kepada berkuasa atas arasy. Dan itu salah dalam bahasa. Sebab Allah SWT tak kata dia berkuasa, Allah kata dia bersemayam. Yang ini bersemayam maknanya di atas. Dan itu adalah penyelewengan dalam nama dan sifat Allah SWT. Baik. Jadi permasalahan ini adalah sebahagian orang bila mendengar sebahagian sifat Allah SWT, maka dia rasa ataupun dalam kepalanya telah membayangkan sifat Allah SWT itu dengan sifat makhluk, maka dia rasa takut. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah makhluk, kafir dan syirik. Jadi dia tak lari daripada permasalahan ini dengan apa? Dengan dia palingkan maknanya. Kita namakan takwil, yang mereka namakan takwil, tapi sebenarnya adalah penyelewengan makna yang bukan dikendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hal ini banyak contohnya. Jadi itulah maknanya beriman. Empat perkara yang kita perlu ada bila kita sebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah asas untuk segala keimanan-keimanan lain. Asas kepada segala rukun-rukun iman yang lain, yang enam. Sebab orang itu tak mungkin beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari akhirat dan seterusnya, kalau dia tak beriman dengan Allah SWT. Kalau dia beriman kepada malaikat-malaikat, ini malaikat siapa? Malaikat Allah, malaikat ciptaan Allah. Kalau dia tak beriman kepada Allah, dia tak mungkin beriman, walaupun kalau dia cakap dia beriman kepada malaikat. Kalau dia tak beriman kepada Allah SWT, dia tak mungkin beriman dengan kitab-kitab Allah. Sebab kitab ini kitab siapa? Kitab Allah. Jadi mesti beriman kepada Allah dahulu, barulah sah imannya dengan rukun-rukun iman yang lain dan segala akidah-akidah yang lain. Jadi asas adalah beriman kepada Allah SWT. Sebab itu kita lihat dalam Quran, dalam hadis, semuanya disebutkan, kebanyakannya disebutkan iman dengan Allah. Yang kadang disebutkan dengan yaumil akhir dan hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Begitu juga dalam hadis. Maka dari minum billahi wa yaumil akhir falyukrim jazaa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tegaklah dia memuliakan tetamu. Wa maka dari minum billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Jadi dalam banyak-banyak rukun keimanan, Allah SWT atau Nabi SAW selalu sebutkan beriman pada Allah hari akhirat. Sebab apa? Beriman pada Allah dan beriman pada Allah adalah asas untuk rukun-rukun iman yang lain. Dan disebutkan beriman pada hari akhirat kerana beriman dengan hari akhirat akan membawa kepada amal. Jadi kita dapati dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis menerangkan tentang kebaikan amal ini, fadilat amal ini, biasa dia disebutkan tentang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Sebab di akhiratlah kita akan terima balasan ganjaran daripada amalan baik kita. Dan sebaliknya, di akhirat juga lah kita akan terima balasan hukuman daripada amalan jahat kita. Jadi itu asas. Kemudian Nabi SAW sebutkan iman adalah beriman pada para malaikat. Dan ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran lain bagaimana yang disebutkan tadi. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati. Disebutkan itu beriman kepada Allah hari akhirat dan malaikat-malaikat. Dan dalam ayat surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Baik, jadi dimulakan dengan beriman pada Allah, beriman pada malaikat-malaikat. Sama dengan hadis Jibril ini, Nabi SAW jawab dengan beriman dengan Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi apa erti beriman dengan malaikat-malaikat Allah? Pertama sekali, ulama telah menyebutkan bahawa makna beriman dengan malaikat-malaikat Allah SWT karena wujudnya para malaikat ini. Tak mungkin kita beriman pada malaikat tapi kita tak beriman bahawa dia wujud. Jadi dia wujud dan dia adalah satu makhluk yang diciptakan Allah SWT. Dia diciptakan oleh Allah SWT dan dia termasuk alam ghaib. Alam baik mana tak boleh kita lihat dengan mata kasar kita. Tapi dia ada. Tak mana kita tak nampak dia tak ada. Dia ada. Dia wujud. Jadi kalau zaman sains tak nampak tu maknanya tak ada. Tidak. Banyak benda yang kita tak boleh nampak, dia wujud. Bila cuaca tu jerembu, cuaca tu pendung, kita tak nampak bulan, kadang-kadang tak nampak matahari. Apakah matahari tak wujud? Jauh-jauh apa? Wujud, walaupun kita tak nampak. Baik. Ada pun malaikat-malaikat ini wujud. Kenapa kita beriman dia wujud? Sebab kita beriman kepada Allah SWT dan Rasul yang mengkhabarkan kepada kita wujudnya malaikat. Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran dia mempunyai malaikat yang taat kepada perintah-perintahnya. La ya'suna Allah ma amaru wa ya'maluna ma yu'marun. Mereka-mereka ini, malaikat-malaikat ini tidak mengingkari, tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa secara konsisten. Dan malaikat-malaikat ini mempunyai ibadat-ibadat yang berbeza-beza. Ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang tasbih saja. Ada yang mengangkat aras, ada yang menjaga api neraka dan menjaga syurga. Dan macam-macam lagi, ada yang menjaga manusia. Ada yang masuk ke dalam janin manusia, meniupkan roh ada yang menulis apa yang diamalkan oleh manusia. Ini semua drama antara kerja-kerja mereka. Dan mereka tidak pernah mendurhakai ataupun keluar daripada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana mereka itu adalah makhluk Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT, maka mereka tidak mempunyai apa juga sifat ketuhanan. Jadi mereka tidak boleh disembah. Sebab apa? Mereka makhluk Allah SWT. Yang disembah adalah Khalik yang menciptakan. Jadi walaupun malaikat-malaikat ini hebat-hebat, tetapi tetap kita tidak boleh, tidak boleh menyembah. Tapi ada orang sembah malaikat. Waktu kita pernah ceritakan dalam Al-Quran, menyebutkan pada zaman Nabi SAW ada orang sembah malaikat. Dalam surah Ali Imran, maka Nabi Basharin ayyutiyahu dhawul kitab wal hukma wal nubuwa thumma yakula linnasi kunu ibadati min dunillah walakin kunu rabbaniina bima kuntum ta'alimuna al-kitab bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaa'ikata wan nabiyyiina arbaaba ayakurukum bilkufri ba'da antum muslimun. Tidaklah ada seorang lelaki yang Allah berikan dia kitab dan hukum dan kenabian berubah, kemudian dia katakan kepada manusia, jadilah kamu hamba kepada aku, bukan hamba Allah. Tak ada rasul yang dapat wahyu betul-betul rasul, dia buat macam tu. Tetapi dia akan kata, kunu rabbaniin, jadilah kamu rabbaniin, hamba-hamba Allah SWT yang sejati. Kerana kamu tuan mengajarkan Alkitab ini dan kamu mempelajari Alkitab, kalau mereka dapat wahyu, mereka mesti menyembah Allah SWT, bukan menyembah Nabi-Nya. Dan dia tidak akan memerintahkan kepada kaumnya, wala ya'murakum an tattakhidul malaikat, menjadikan para malaikat ini, wan nabiyina arbaba, dan juga nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Adakah mereka memerintahkan kamu untuk kekufuran sedangkan kamu adalah orang-orang yang Islam muslimun? Di dalam ayat dalam surah Al-Imran ini menunjukkan bahawa tidak ada nabi yang ajak kaumnya menyembah malaikat dan nabi. Tapi yang ada adalah orang yang sembah malaikat. Ada orang sembah malaikat, ada orang sembah jin. Dalam surah Ali Allah SWT telah berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulaa'i iyyakum kaanu ya'budun." Jadi ingatlah kepada Allah SWT mengumpulkan mereka semuanya, ini orang-orang kafir. Thumma yakun, kemudian dia berkata kepada para malaikat, apakah orang-orang kafir ini, musyrikin ini, mengambil kamu jadi tuhan-tuhan yang disembah? Iyyakum kaanu ya'budun, apakah kamu ini disembah oleh mereka? Menunjukkan bahawa ada orang yang sembah malaikat. Jadi mana kita beriman kepada malaikat, maknanya dia wujud dan dia bukan disembah. Dan kita wajib beriman dengan nama-nama malaikat yang dikhabarkan kepada kita oleh Allah SWT ataupun Rasul. Jadi kita tahu antara namanya malaikat-malaikat yang ada Jibril, yang disebutkan dalam Al-Quran dengan Ar-Ruh Al-Amin, Ruh yang jujur, yang dipercayai. Dan kita ada malaikat yang namanya Malaikul Maut, yang mencabut nyawa. Ada malaikat penyiup sangkakala Israfil. Dan malaikat-malaikat nama-nama yang ada terdapat di dalam apa? Di dalam Al-Quran seperti Zabaniyah. Dan bilangan-bilangan mereka yang terdapat dalam Al-Quran seperti Alayha Tis'ata Asyar, yang menjaga api neraka itu ada 19 orang malaikat. Jadi yang ada khabar berita di dalam Quran atau daripada hadis, kita wajib beriman dengan nama-namanya secara detail. Kalau kita tak tahu, tak apa lah. Baik. dan wajib kita beriman dengan sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini mempunyai akal. Jangan kita ingatkan bahawa dia apa ni macam robot saja. Buat saja apa ni beritahu, dia tak tahu fikir. Tidak. Malaikat-malaikat ini akalun, berakal. Kalau dia tak berakal, macam mana dia boleh ikut perintah? Dia boleh jauh daripada larangan. Macam mana dia boleh cakap dengan rasul-rasul? Dia boleh cakap dengan manusia. Baik. Tentu sekali kita ingat kisah apabila Allah SWT nak ceritakan Adam AS, manusia pertama. Maka Allah SWT berkata-kata dengan siapa? Para malaikat. Baiklah, Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan kat atas muka bumi ni apa? Khalifah. Maka jawab malaikat, qalu wa taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai Allah nak jadikan kat atas muka bumi ni mereka-mereka yang yusidu fiha, yang merosak ke dalam, yang menumpahkan darah, membunuh-bunuh-bunuhan. Jadi menunjukkan pada malaikat ni faham apa yang dikatakan kepada dan boleh jawab. Menunjukkan mereka ni berakal. Dan antara sifat mereka adalah, wajib kita beriman adalah, malaikat-malaikat ni boleh berubah-ubah daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril, bahawa Jibril datang ke Madinah, masuk wajib Nabi depan sahabat-sahabat dan duduk di depan Nabi SAW. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk seorang lelaki. Syahidin bayang dia fiyah, putih, lepak bajunya. Syahidin sawati syar, hitam rambutnya, jenggotnya sebagaimana dalam riwayat. Jadi menunjukkan bahawa dia boleh berubah menjadi lelaki, menjadi manusia. Itu wajib kita beriman bahawa malaikat boleh macam itu. Dan dia adalah makhluk yang sama. Bukan ada dua, sekejap dia tinggi, sekejap gitu, tidak. Dia makhluk yang sama, dia boleh berubah. Sebab Jibril AS sifat aslal dia, kita kalau tengok takut, kita boleh pingsan. Sebab Rasulullah SAW pernah melihat Jibril AS selepas ketika dapat dua, dapat dua, dapat wahyu. Selepas dapat wahyu daripada gua Hira, Nabi SAW kata, tinggi besar ya, sakdal ufuk, menutup horizon, tak nampak lagi apa-apa lagi antara kaki dia dekat mana, atas muka bumi, kepala dekat lagi. Besar dia malaikat Jibril AS. Dan dia punya ni situ mi aljana, dia punya 600 kepak. Itu sifat asal. Itu hebat Jibril AS yang ditugaskan untuk mengemban wahyu kepada rasul-rasul daripada dahulu, daripada Nabi Nuh AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beriman tentang hal tersebut. Jadi itu boleh berubah daripada sifat yang asal kepada sifat manusia. Dan dia lagi bukan sebagai orang sangkakan bahawa tidak, dia ada dua sifat, sekejap dia gini, sekejap dia itu. Tidak, itu juga Jibril yang kita nampak, yang ada dalam hadis Jibril ni, dialah juga yang kalau sifat aslinya apa ni, besar menutup langit Dan yang keempat, wajib kita beriman dengan amal. Jadi amalan-amalan malaikat yang dikhabarkan kita melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Antaranya malaikat Jibril AS yang datang membawa wahyu. Dan wahyu ini ibarat kehidupan untuk manusia. Tanpa wahyu, manusia mati. Walaupun hakikatnya dia hidup, walaupun nampak dia hidup, tapi sebenarnya tanpa wahyu dia mati. Wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas. Apakah seorang yang dulunya mati, kemudian kami hidupkannya, kami berikan dia wahyu, kemudian dia jalan di antara manusia, kama makanuhu fil zulumati laisa bi khariji minha, seperti seorang yang di dalam kegelapan yang tidak dapat keluar dari kegelapan. Jadi wahyu yang Quran ini adalah kehidupan. Siapa tak dapat Quran, dia seperti mati. Jadi orang kafir, walaupun dia hebat di rupanya apa semuanya, dia tak dapat Quran, tak dapat hidayah, dia macam mati. Walaupun dia hidup, kehidupan dia tak guna, tidak berguna. Jadi itu Jibril AS membawa wahyu yang merupakan kehidupan untuk rohani manusia. Kemudian ada malaikat yang kerjanya menurunkan hujan, menjalankan awan dari satu tempat ke satu tempat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Turunkan hujan ke tempat-tempat dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada setitik pun kurang hujan, tak ada setitik pun lebih. Sebagaimana yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia akan lakukan. Sementara itu kerja malaikat. Dan ada malaikat yang kita dah katakan tadi, dia menjadi manusia, amalannya ditulis. Tidak ada perkataan lafz yang dikeluarkan oleh manusia melainkan illa ladai raqibun hakim. Malaikat ada di depan ataupun di dekat di sebelah dia, malaikat raqib dan hakim yang menuliskan segala amalan dia. Dan ada malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT untuk meniupkan roh apabila janin itu berumur 4 bulan. Kemudian dituliskan takdir bagaimana akan datang dalam hadis Ibnu Mas'ud, menuliskan tentang rezekinya, tentang amalannya, tentang sama ada dia syaqiyun atau sa'id, dia celaka ataupun dia akan bahagia. Semua itu kerja itu adalah kerja malaikat. Dan ada malaikat yang mengazab manusia di kubur, ada malaikat yang akan bersama-sama dengan ahli syurga di syurga. Mereka akan berkata kepada ahli syurga bila mereka masuk, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, kata malaikat tu pada mereka, tibtum telah baiklah kamu, maka masuklah kekal selama-lamanya. Jadi ini antara kerja para malaikat. Ada malaikat datang membantu orang-orang Islam, sebagainya berlaku pada para sahabat dalam peperangan Badar. Nabi SAW pergi perang dengan 313 orang askar dan peperangan sahabat melawan 1000 orang musyrikin Quraisy. Tapi dalam peperangan mereka lihat ada orang-orang dengan jubah, dengan sahabat, dengan pedang, sama-sama pergi perang. Mereka tak pernah nampak ni siapa ni. Maka tahulah mereka bahawa itu adalah siapa? Adalah para malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, malaikat turun untuk orang Islam. Kalau dia apa? Kalau dia tidak benar beriman, bukan gaduh antara satu dengan lain. Macam mana malaikat nak datang turun? Malaikat nanti. Dan ada malaikat, dan malaikat dia punya sifat apa? Sifat dia adalah suci dan bersih. Dia tak suka benda yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Sebab tu kata Rasulullah SAW, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. So dia malaikat tu akan merasa sakit, merasa sempit dengan apa yang anak Adam rasa sakit ataupun sempit. Maksudnya kalau benda-benda busuk, benda-benda yang tidak disukai oleh orang-orang dan manusia, malaikat pun sama juga. Sebab itu hikmahnya pakai minyak wangi. Lagi-lagi bila datang ke rumah Allah SWT, malaikat banyak. Sebab itu orang yang makan bawang yang tak digoreng, yang tak dimasak, mulut berbau, Rasulullah SAW kata, bala yang perabatlah masjidana, janganlah dia masuk atau dekat dengan masjid. Dan hukum sama orang isap rokok, busuk, malaikat pun sekali yang berbeda, jauh dah berbeda. Jadi ini antara sifat-sifat malaikat yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Dan banyak lagi, cerita ini memang panjang. Yang penting di sini adalah kita rumuskan bahawa beriman kepada Allah SWT dengan beriman kepada wujud Allah SWT dan beriman bahwa Allah SWT adalah sahaja yang wajib kita tauhidkan dalam segala ibadat kita, dan kita tauhidkan Allah SWT dalam segala sifat-sifat yang khusus bagi Allah, rububiyah Allah SWT. Dan yang ketiga ataupun yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana dia datang dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan para malaikat pula. Yang pertama adalah beriman dengan wujud mereka. Mereka itu wujud daripada alam ghaib dan mereka amat banyak sekali. Banyak betul. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW kata, setiap hari akan masuknya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu macam Baitullah tapi di langit. Akan masuk di Baitul Ma'mur 70,000 malaikat setiap hari. Dan yang masuk akan keluar, dan yang keluar itu tak akan datang lagi. Tak akan datang lagi ke Baitul Ma'mur. Jadi setiap hari 70,000 yang baru. Dan mula diceritakan sampai lah akhir kiamat. Berapa banyak lah. Kita pun dekat Baitullah yang haram, di Kaabah, di Mekah, tak sampai 70,000 lah. Musim haji boleh lah juga lebih, tapi lain-lain tu tak lah. Dan yang dah pergi kadang pergi lagi 2-3 kali. Tapi para malaikat tidak menyukai banyaknya malaikat ni. Banyaknya malaikat. Dan beriman kepada nama-nama malaikat, dan beriman kepada sifat-sifatnya. Jadi dia ni ada jisim, dia ada physical form. Kita tak nampak. Bila dia berubah jadi manusia, kita nampak. Boleh pegang, boleh rasa. Sebab dia letakkan tangannya atas perut Rasulullah SAW. Bukan sebagai orang mengatakan bahawa dia ni tak boleh pergi, tak ada form. Dia hanya khayalan saja. Ataupun dia berterbangan macam itu, macam cahaya. Tidak. Dan satu perkara lagi, para malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya malaikat itu diciptakan daripada cahaya, dan jin itu diciptakan daripada api, dan Adam itu diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kamu. Yang ini dalam Al-Quran diterangkan bagaimana manusia ini diciptakan, tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi hanya malaikat yang kita tahu diciptakan daripada apa? Daripada nur. Jin daripada api. Manusia daripada tanah. Asal dia daripada tanah. Kemudian dia apa? Iman daripada seorang bapa dan seorang ibu. Daripada air mani, sebagai yang disifatkan dalam Al-Quran. Kemudian lepas air mani jadi apa semua. Jadi tidak ada sebenarnya disebutkan dalam mana-mana dalil bahawa manusia ini diciptakan daripada nur juga. Tidak ada dalil bahawa ada manusia diciptakan daripada nur. Yang mana cuma malaikat diciptakan daripada nur. Semua manusia datang daripada Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam AS diciptakan daripada apa? Daripada tanah. Tetapi sekarang kita dengar orang kata hasbi Rabbi Jallallah Mafi Qalbi Wairullah Nur Muhammad SAW. Maknanya apa? Cukuplah Tuhanku yang Maha Agung Jallallah. Tidak ada nama tiaku melainkan Allah dan Nur Muhammad SAW. Maknanya dalam hati aku tak ada apa-apa melainkan Allah dan Nur Muhammad. Apa makna Nur Muhammad? Maknanya yang tak tahu Nur Muhammad Trevor itu tahu kan? Tapi maksud mereka Nur Muhammad bahawa Muhammad SAW dan Nabi kita diciptakan daripada cahaya. Cahaya siapa? Ini lagi bahaya. Cahaya Allah SWT. Sifat Allah SWT, Nur Allah SWT. Daripada itulah diciptakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW tidak ada sifat Tuhan. Ini yang datang apa ni, khurafat-khurafat. Sebab tu mereka selalu panggil Nur Muhammad milik. Dan kononnya Nabi SAW bila berjalan tak dibayang sebab dia Nur. Diketahuilah ini antara akidah. Akidah tak boleh ditambil mereka daripada Quran ataupun daripada hadis yang sahih. Bukan daripada hadis palsu, hadis lemah ataupun daripada cerita-cerita je. Jadi Nabi SAW telah khabar kepada kita bahawa Nabi Adam AS diciptakan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tak pernah sebutkan Nabi Adam diciptakan daripada cahaya. Jadi kita semua termasuk Nabi Muhammad SAW daya daripada ibu dan bapa, mereka Nabi Isa daripada mak dia. Maka kita semuanya tidaklah diciptakan daripada cahaya. Dan malaikat pun bila diciptakan daripada cahaya, bukan daripada cahaya Allah SWT, iaitu sifat Allah SWT. Jadi di sini kita kena faham, ini semua maknanya, ataupun inilah arti kata beriman dengan para malaikat. Jadi apa buah di sebalik beriman dengan para malaikat? Dengan kita beriman pada para malaikat, kita mempunyai ilmu. Kita mengetahui akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana malaikat begitu hebat, begitu besar, begitu kuat. Dia boleh mengangkat satu gunung, dia boleh campakkan begitu saja. Sebagaimana berlaku pada kaum Lut, siapa yang campakkan? Malaikat. Ada yang mengangkat langit, ada yang mengangkat arasy. Arasy itu makhluk Allah SWT besar. Kalau itu malaikat dari Allah SWT yang suci, yang mulia, yang agung, yang banyak, bagaimana dengan pencipta? Lagilah besar subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Dan kita akan juga mendapat kedua buah daripada beriman pada malaikat. Kita akan timbul cinta kita kepada para malaikat. Wajib kita cinta dengan para malaikat sebagai apa? Sebagai hamba Allah SWT yang mulia. Tapi ingat, jangan sampai kita sembah malaikat atau kita seru-seru malaikat. Tak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ini insya-Allah kita akan sambung dengan rukun-rukun iman yang lain. Bukan yang berlepas, berlepas ada giliran Ustaz Suatu Rahman. Giliran saya adalah minggu yang berikutnya. Aku lupa lina, astagfirullahaladzim. Mani walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.